Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Perdamaian. Asik sur, alah jan. Menak pisan ya ngeriok lagu-lagu sing kayak gue lawas. Nasi dari ya, kosidan. Gitu. Tapi yang nyong dua cerita kang tentang perdamaian. Kian diantara tiga negara ceritane, si Amerika Serikat, loro-lorone Jepang, telune karo Indonesia. Utusan kang tiga negara iki masing-masing ketemu nang kota Hong Kong. Arep ngapa? Nah, iki cita-citane wong telu iki arep pamer masing-masing hasil teknologine. Ketemu nang auditorium. Kaya ngapa sih, Dek? Jajal telinge yo. Saudara-saudara dari tiga negara Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia, ini berhubung memasuki daerah dan wilayah Curanmor. Bahasanya nganggo bahasa nasional Curanmor, alias bahasa Cilacap Gel. Kudune setuju. Langsung baik ya, singkat mamer nasib sampai ya. Amerika, Jepang, apa Indonesia? Nyong, Pak. Amerika. Amerika? Amerika. Gak apa-apa, kwe, Kak. Amerika. Keh. Terus nah, hasil teknologi ini wong Amerika ge kaya gie kang. Nah, miki gue suara handphone ya. Nyong ngangkate gue ora kang handphone. Kang tangan, modelnya 3 jempol ora jentik. Ora tambane dhisik jajal. Halo, assalamualaikum. Ya kayaknya lagi nang auditorium ge Hong Kong ge kok. Lagi melu kontes pamer-pameran. Jung apa Jung? Ya wis tone bae ya Jung, kene nyongkon menang. Assalamualaikum. Ya, priwe? Hebat bok. Kur modal cantik karo jempol bisa nelpon. Amerika, Amerika lho kan. Ya wis, Amerika. Terima kasih ya. Mandan apik ya cita teknologine ge, mandan canggih ge. Cantik karo jempol bisa nelpon. Jajal siki Jepang apa Indonesia cit ge? Nyunsewu ge Jepang risit. Oh Jepang, yo Pang Jepang. Tampil. Ini oleh gue rasa sombong ya kang kabean bayi sinang ada terim Hongkong ye. Kebong Jepang ke tonol gene wis ora. Ora usah datung-datung maning. Sing jelas gue jenis paten bahan tulen PPKN. Ke hasilnya bong Jepang ke kaya gie kang. Nerima SMS kang tangan. Biasanya kan handphone bok kenyung terima SMS kang tangan. Jadi nang tangan disini kan ada tulisannya anggur sana nada dering SMS. Haha bok SMS metu kenyung ke kang dulur lanang jadi lagi tolan maring gemilir lagi telik sawah kiar tuku sawah jere mong anak-anak SMS kang dulur lanang enyong kang Amerika Indonesia kebat mabok nerima SMS kang tangan jajal Amerika kalah nelpun kang jempol or jendek wis tau ke cacirik ngerti lah ketek gue bisa kaya kue lah ya mbok ya bis Jepang lumayan jajal siki singkang Indonesia kaya ngapa jajal yo beriwesan Indonesia eh mana apa orang ke hehehe arum ngotong gelindingan jepur hehehe jajal kaya ngapa jajal Indonesia. Oke kang, cita-citanya kang Indonesia mandan minder, ya kan? Nah baru pertama Amerika Serikat bisa ngau jempol or jentik nelpon Jepang ngani terima SMS kang telapak tangan. Ya apa enggak nih? Bisa lebih unggulkan loronik Guven jajal Indonesia. Nah ini jawabannya yang jajal tilikingan apa-apa jo? Ya pada boncengan maringan aja. Anu, nyung cebuki ya, nyung anu gila. Nyung mandan pengen bujukin ya, maring gue disit ya, anu Amerika Serikat karo Jepang. Nyung cebuki anu kang protokol juga ini nyung cebuki pantesan. Aduh nyong, pengen nguyuh bake kok. Oh pengen nguyuh, ngilai mor. Oh itu ngilai mor, nyung jalan pengen nguyuh bake. Ya sekarang gagian pengen gore, alesan boy wajah. Nah, bes. Ke Indonesia ini jadi kepuyuh-puyuh. Ke mandan kemeden, mandan isin, mandan wirang. Mesti nembok panas dingin. Orang yang sangat orang yang lebih hebat pengen nguyuh, maring buri. Nah, tapi kan cita-citanya wong Indonesia tapi bagian pelosok lah ya. Orang tau yang jenengannya maring WC, nang ruangan, kelas internasional. Kan biasa anggar nang toilet kelas internasional utama nang hotel-hotel kan ana sing jenengane tisu kaya ya. Tisu sing istilahnya gue peranti lap anu anggar tes anu. Lah gue kan tisune gulung-gulungan dawa pisan. Oh barang orang ngerti nang wong Indonesia ne ditutut barang saking bingunge kecantel nang sak buri kegawa kegerit maring ruang auditorium gue. Kaya ngapan jajal? Jangan kayak ketek kayak apa ya, tapi ketahuan buntutnya ya Bu Jajal teliki maning aja. No. Priwean kok priwean? Wong ana tisu toilet kok malah gabane ngeneh. Nyung sewu Kang lah sing mandang gutung anak pikirane lah. Desa yang desa tapi jan desa banget kayak kuwe lah. Melas tanggane sing nyawang. Wong ana tisu toilet kok malah geret-geret gutung ngeneh. Action apa priwe? Nah, iki wong Indonesia ini ora gelem kalah, Kang. Dua alasan sih Jan kepriwe ya cara nyong jajal tiliki alasannya apa jajal? Nyun sewu niki kakang protokol Jepang kalian Amerika Serikat ke nyun sewu ge ya ke kena carane wong Indonesia terima fax gue kaya kie nang kamar mandi kayaknya udah dinten ben terima fax ke kang dulu waktu nang Indonesia cakap yo be hebat kendi jajal gue ini suara mungkin doyan ya kaya kie Curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor